Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dalam ridha Allah dan nikmatnya. Semoga nikmat ini dapat kita pelihara dengan senantiasa menyembah Allah dan tidak mensyarikatkannya, dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan ini. Amin. Dan kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia, Stasiun Medan, yang terus menyiarkan program penyejuk hati dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, yang pada hari ini kita telah sampai kepada surah Al-A'raf ayat ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin, yang artinya, maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Para pendengar rahimakumullah, pada hari yang lalu kita membahas tentang surah Al-A'raf ayat 106. Ayat sebelum ini menjelaskan bahwa Fir'aun meminta bukti dari kebenaran apa yang didakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa mendakwakan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul, utusan dari Allah. Maka Fir'aun meminta bukti dari apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran ilmu tauhid, maka atau dalam ilmu tafsir juga dibahas bahwa para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, pada masyarakat Nabi Musa alaihi salam, atau pada masa itu, pada masa hidup beliau, yang sangat dikagumi itu adalah ahli sihir, para penyihir yang mampu merubah tali menjadi ular, yang mampu merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan apa yang diinginkan atau apa yang diminta oleh manusia pada saat itu kepada ahli sihir. Nah, begitu juga kalau kita melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena masyarakatnya terkenal dengan syair, dengan pandainya merangkai kata, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susunan ayatnya yang begitu indah, sehingga kalahlah seluruh syair-syair yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu. Namun yang menarik, Ustaz, kalau kita lihat dari ayat ini, kan Nabi Musa juga melakukan sihir begitu, ya. Nah, apa sebenarnya, Ustaz, yang membedakan antara sihir Nabi Musa dengan sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir dari pengikut Fir'aun ketika itu? Mungkin Ustaz Perdana bisa menjelaskan apa sebenarnya perbedaan yang sangat penting dari kedua sihir itu. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Perbedaannya cukup jelas bahwa kalau sihir itu ilmu hitam. Iya. Dan sifatnya hanya berupa khayalan saja, membuat orang lain berkhayal bahwasanya itu betul, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sedangkan mukjizat itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan memang betul-betul terjadi. Jadi kalau misalnya tongkat dilemparkan dengan sihir nampak menjadi ular, itu sebenarnya hanya khayalan orang-orang yang disihir bahwa tongkat itu berubah menjadi ular. Sebagaimana yang terjadi dengan pengikut Fir'aun, tukang-tukang sihirnya melemparkan tali-tali mereka berubah jadi ular. Dalam pandangan Nabi Musa itu seperti ular, walaupun sebenarnya itu tetaplah tali-tali yang dilemparkan. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat, ya, itu berubah menjadi ular dan memang betul-betul berubah menjadi ular. Dan inilah yang akhirnya diakui oleh para tukang sihir Fir'aun, sehingga akhirnya mereka bertobat. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Jadi perbedaan keduanya sudah cukup jelas bahwa sihir itu hanya membuat orang yang disihir itu berkhayal tentang apa yang diinginkan oleh tukang sihir, apakah berubah menjadi ini, itu hanya sekedar khayalan saja. Sedangkan kalau mukjizat itu memang betul-betul terjadi sebagaimana apa yang terjadi ketika tongkat berubah menjadi ular, memang betul-betul menjadi ular. Ya, ada yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, ini dia sudah merasa nyaman. Kenapa? Karena memang sebelum Nabi Musa menghadapi tukang sihir Fir'aun, dia terlebih dahulu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang mukjizat yang akan dia pakai menghadapi Fir'aun alaihissalam. Di dalam surat Al-Qasas ada dijelaskan wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu wala mudbira wala yu'aqib. Pertama sekali ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tur Sina, di situ Allah mengatakan lemparkan tongkatmu, tiba-tiba berubah menjadi ular. Dan ketika Nabi Musa melihatnya, dia ketakutan dan lari. Akhirnya Allah mengatakan balik ambil saja, tidak apa-apa, itu aman, kata Allah. Kemudian lagi Allah tunjukkan lagi kelebihan lain mukjizat Nabi Musa, usluk yadaka fi jaybika takhruju baydha'a min ghairi su', masukkan tanganmu ke dalam kantongmu, ketika keluar akan nampak cahaya yang begitu terang. Begitu juga kalau engkau merasa gentar menghadapi Fir'aun, maka wadmum yadaka ila janahika, lipatkan tanganmu di atas dadamu. Nah, ini dia. Ini beberapa kelebihan atau mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Jadi ketika di dalam ayat ini Allah memerintahkan hadapi tukang sihir Fir'aun itu dengan cara melemparkan tongkat, Nabi Musa sudah mengerti dan langsung melemparkan tongkatnya. Ya, jadi ada fase-fase tertentu yang dialami oleh Nabi Musa ketika bersama dengan tongkatnya ini, kan begitu. Iya. Kita ketahui bahwa tongkat Nabi Musa ini dijelaskan juga pada ayat yang lain, dia itu memiliki banyak manfaat. Ya, waliya ma'aribun ukhra, kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, gunanya untuk tahushu ghanami, untuk mengembala, begitu juga untuk kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini juga untuk memotong-motong daun yang digunakan, kemudian daun itu dan dikumpulkan, dan untuk makanan dari binatang ternak yang digembala oleh Nabi Musa itu. Namun Ustaz Sofiar, kalau kita melihat di dalam redaksi tentang kata-kata ular di sini, ya, kita menjumpai di dalam Al-Quran ada kata-kata su'ban, ada kata-kata hayyah. Apa sebenarnya yang membedakan kata-kata su'ban dan hayyah yang sebenarnya itu, Ustaz? Di sini ada perbedaan yang ragam di antara kata hayyah dan su'ban dalam redaksi Al-Quran ya, yang kita lihat di sini. Terdapat perbedaan antara ragam dan pertentangan ragam yang saling menyempurnakan. Yang di sini terkadang kalau kita jumpain tongkat bisa menjadi su'ban, terkadang bisa menjadi hayyah, dan di lain waktu juga menjadi jan. Su'ban merupakan ular yang panjang dan bergerak cepat, sedangkan hayyah ular yang menakutkan rupanya, sedangkan jan ular yang bentuknya mengerikan. Iya. Nah, ini artinya diantara, bahwa redaksi Al-Qur'an itu kadang-kadang kita menjumpai bahwa dia di sini adalah ada su'banun mubin, ada hayyatun tas'a, kan iya, begitu kan, benar, gitu. Dan yang seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, wal jan ka'annahu jannu wala mudbira, gitu kan, menunjukkan bahwa artinya tidak ada pertentangan di sini, iya. Ya, Ustaz, ya. Jadi kalau orang yang meragukan tentang orisinalitas dari Al-Qur'an ini sendiri, ya, keabsahan redaksi ini apakah benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak konsekuen konsisten terhadap ayat-ayat yang Al-Qur'an ini. Karena apa? Dia sesuai dengan waktu berbicaranya Al-Qur'an itu. Kapankah Al-Qur'an menggunakan dengan konteks so'mban, hayah dan jan. Itu sendiri. Jadi tidak ada pertentangannya, kan begitu. Hanya saja orang yang memang benar untuk mengkelaburkan dari isi Al-Qur'an itu, jadi mencari kesalahan-kesalahan Al-Qur'an, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat bahwa mufradat yang dipergunakan di dalam Al-Qur'an itu memang memiliki makna tersendiri, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Safiar tadi, bahwa perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran, karena dia adalah merupakan kalamullah al-munazzal, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka begitu makna yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Jadi penggunaan kata-kata thuban, hayyah, jan itu bukan tidak ada makna dan hikmah di baliknya, tapi malah itu menunjukkan aspek yang begitu mendetail dari sejarah yang terjadi di situ. Seperti yang juga pernah dijelaskan Ustadz Perdana pada pertemuan yang beberapa hari yang lalu tentang perbedaan mengapa di dalam kisah Nabi Yusuf digunakan kata-kata Malik, sementara di dalam kisah Nabi Musa disebutkan Fir'aun, padahal daerahnya sama, yaitu sama-sama di Mesir. Karena ketika masa Nabi Yusuf itu adalah seorang raja yang berkuasa pada masa itu yang disebut dengan nama Raja Heksos, sementara pada Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Fir'aun. Nah, mungkin Ustaz Perdana ada yang ingin ditambahkan lagi. Iya, benar sekali Ustaz. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa para nabi dan rasul itu dilengkapi dengan mukjizat untuk membuktikan kebenaran mereka dan untuk meyakinkan para masyarakat pada saat itu. Kalau misalnya ada orang bertanya, Ustaz, nabi dahulu mereka ada mukjizatnya sehingga masyarakat terdahulu akhirnya beriman dengan melihat mukjizat itu. Kalau kita sekarang bagaimana untuk lebih meyakinkan keimanan kita? Apakah ada mukjizat ataukah sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi-nabi terdahulu? Ya, kalau kita melihat tentu di para aulia Allah ada istilah karomah, misalnya. Mungkin ini adalah bahagian daripada itu juga. Tetapi sebenarnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, janganlah pernah Anda mengharap agar Allah mengutus nabi dan rasul kepadamu. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa kalau ada seorang nabi dan rasul diutus kepada suatu kaum, itu menunjukkan kebebalan dan kebandelan kaum itu. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup, ya. Tapi di sisi lain juga kita tidak mau dan kita tidak berharap adanya nabi dan rasul lagi, walaupun memang itu sudah, kalaupun katakanlah itu ada, maka kita juga tidak mau. Karena apa? Karena kita tidak menginginkan Allah mengutus nabi dan rasul kepada kita dengan mukjizatnya, karena itu kalau diutus kepada kita berarti kita ini adalah orang yang bandel, bebal dan merusak begitu. Nah, ini yang menjadi sebenarnya. Dan kita janganlah sampai beriman itu karena kita ingin melihat suatu mukjizat yang menakjubkan begitu. Karena sebenarnya ada kata-kata ayat yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ayat itu ada tiga dia bentuknya. Ada ayat kauniyah, itu yang menjadi yang dapat kita lihat sepanjang masa, ya, sampai anak cucu kita nanti juga bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini begitu apik dan serasi, tidak ada sedikit pun celah di dalamnya. Nah, mungkin ini ada ayat kauniyah. Yang kedua ada ayat Al-Qur'an, yang itu ketika kita membacanya maka kita akan mendapatkan pahala dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita raih. Dan ada ayat dalam artian mukjizat itu sendiri. Iya. Iya, artinya Al-Qur'an itu sendiri merupakan mukjizat sepanjang masa. Iya, kan, ya? Mukjizat sepanjang masa apabila kita mampu menyelami dan melihat. Artinya Al-Qur'an ini adalah suatu mukjizat yang dalam tanda kutip dia pasif. Artinya kalau dia diletakkan di rumah saja berdebu tidak akan mendatangkan mukjizat itu. Artinya kita tidak akan dapat melihat mukjizat itu. Tapi insyaallah setelah kita mempelajari, kita dalami, antara lain dengan cara mengikuti acara di RRI ini setiap hari satu ayat kita coba mengkajinya, mendalami, ya, antara lain sisi-sisi yang menarik daripada firman-firman Allah lewat tim terjemah Safir Al-Azhar ini. Nah, ini akan membuka sisi-sisi kemukjizatan Al-Qur'an itu sendiri. Iya, ada satu hal yang terpikirkan oleh saya ini, Ustaz, bahwa sekarang ini masyarakat Indonesia itu berlomba-lomba untuk mencari ilham untuk kebaikan kehidupan mereka, pergi ke gunung-gunung, ke gua-gua, supaya dapat menjadi kaya. Padahal sebenarnya segala macam kebutuhan hidup itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin kaya, baca Al-Quran itu. Di situ kan ada tuntunannya. Ya, berinfaklah kalau memang ingin kaya, berbuat baik sama orang. Kalau ingin sukses di dalam kehidupan ini, punya derajat yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Salat tahajud engkau akan mendapatkan tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Kalau kita resah, tidak usah pergi capek-capek pergi ke psikologis. Iya. ahli ilmu jiwa. Di dalam Al-Quran sudah ada keterangan, berzikirlah akan tenang jiwa, baca Al-Quran, jiwa akan tenang. Jadi semua sudah ada jawabannya. Jadi kalau saya melihat Ustaz, apa yang dilakukan oleh masyarakat yang pergi ke gunung, mendatangi paranormal, ini adalah masyarakat yang frustasi dan tidak memiliki agama sebagai pegangan dan cendongnya. Oleh karena itulah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Jadi dia sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an yang kata Ibnu Abbas sepertiga daripada Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah, ini sangat memberikan kebaikan itu sendiri dalam hati kita dan memberikan ilham dalam tanda kutip kepada kita, semangat, motivasi untuk kembali memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Insya Allah tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri selama kita memang betul-betul istiqomah dan konsisten dalam menyampaikan ajaran agama ini. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan ikutilah terus kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dalam program Penyejuk Hati di RRI setiap hari pada subuh dan menjelang maghrib. Saya Ardiansah, mohon maaf atas segala kekurangan, bersama Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.